pada sesi yang kedua ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Terakhir kita bacakan bab yang ke-6, babul amri bil imani billah ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa syara'in din wa du'a ilaih wa su'ali anhu wa hifdihi wa tablighihi man lam yablughu. Bab tentang perintah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan syariat-syariat agama, menyeru kepadanya, bertanya tentangnya, menjaganya, dan menyampaikan kepada orang yang belum sampai kepadanya. Telah kita bacakan hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menceritakan kedatangan utusan Abdul Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan suatu perintah yang mereka bisa beramal dengannya dan menyeru yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'." Aku perintahkan kalian dengan 4 perkara. Wa anhaakum an arba', dan aku larang kalian dari 4 perkara. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 4 perkara yang diperintahkan. Yang pertama, al-iman billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau tafsirkan di antara keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad dan Rasulullah. Yang kedua, iqamis sholah, menegakkan sholat. Yang ketiga, ita'uz zakah, menunaikan zakat. Dan yang keempat, ang tu'addu khumusa ma ghanimtum, mengeluarkan atau menunaikan 1/5 dari harta ghanimah, dari harta rampasan perang. Kemudian Rasul mengatakan, wa anhaakum anid duba wal hantami wan naqiri wal muqayyari. Aku larang kalian dari 4 perkara. Yang pertama, anid duba, dari duba. Duba ini labu yang dipotong bagian atasnya dan dijadikan sebagai wadah penampung. Bagian atas labu dipotong, kemudian labu tersebut dijadikan sebagai wadah penampung. Ini duba. Wal hantam, adapun hantam, ini guci dari tanah. Sama fungsi sebagai apa? Wadah. Nah, wan naqir, nakir adalah pelepah atau potongan pelepah kurma yang dijadikan sebagai wadah di nakir. Adapun muqayyar juga sama, wadah penampungan dari minyak ter. Intinya empat perkara ini merupakan wadah penampung minuman dari bahan keras. Ya. Biasanya di kalangan Arab dijadikan sebagai tempat menaruh air bersama kurma atau anggur. Ya, air ya, dimasukkan ke dalam wadah-wadah yang terbuat dari tadi. Dimasukkan juga kurma dan juga anggur. Tujuannya untuk mendapatkan air sarinya. Ya. Sari ya, dari kurma tersebut dan juga air sari dari anggur tersebut. Di mana kurma atau air, kurma atau anggur yang direndam dari air dengan air yang dimasukkan ke dalam wadah yang kita sebutkan tadi, biasanya kalau masa rendamnya itu lama atau suhunya panas, ini biasanya berubah. Berubah menjadi minuman yang memabukkan. Nah, kenapa Nabi SAW melarang ketika itu? Dikarenakan kalau dilihat dari atas, ketika dibuka penutup wadah-wadah yang terbuat dari bahan-bahan tadi, lihat dari atas seperti biasa air. Nah, kemudian sari kurma tadi atau sari dari buah kurma dan buah anggur tadi, nah, sudah menyatu dengan air. Ya. Tidak disadari bahwasanya itu adalah memabukkan dengan masa rendam yang lama atau suhu panas yang berubah. Ya. Jadi karena kan tidak terlihat, bisa jadi orang yang meminumnya tidak menyadari bahwasanya itu ternyata memabukkan. Nah, sudah diminum ternyata memabukkan. Ya. Tanpa dia sadari. Sehingga Nabi SAW melarangnya. Ketika awal-awal Islam, Rasulullah SAW melarang membuat minuman dari bahan-bahan tadi. Yeah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan yang lainnya, kuntu nahaitukum an al-awiyah fantabidu fihi wajtanibu kulla muskirin. Dulu aku larang kalian dari bejana-bejana atau wadah-wadah tersebut. Sehingga larangan di sini, larangan dari duba, dari hantam, nakir dan juga muqayyar, ini ketika awal-awal Islam. Dan ada sebabnya, dikarenakan tempat-tempat tersebut bisa menyebabkan sirup eh, anggur atau sirup kurma yang dicampur dengan air tadi berubah menjadi minuman yang memabukkan. Nah, kemudian Rasul mengatakan fantabidu fihi wajtanibu kulla muskirin. Sebelumnya aku larang kalian dari wadah-wadah yang disebutkan tadi. Kemudian Rasul mengatakan fantabidu fihi, silakan kalian rendam kurma atau anggur di wadah-wadah tersebut dan jauhilah setiap yang memabukkan. Demikian dibolehkan oleh Nabi SAW, akan tetapi berhati-hati, jangan sampai campuran air dan kurma atau campuran air dan anggur tersebut memabukkan. Nah, kalau kurun waktunya sehari dua hari masih bisa diminum, segar dan segar ketika kita minum. Nah, kurma yang dicampur dengan air kemudian keluar sari-sari dari kurma tersebut, kita minum segar. Tapi kalau dalam waktu yang lama tadi bisa berubah menjadi apa? Menjadi khamar. Nah, apalagi kalau menggunakan bahan-bahan tadi lebih cepat lagi perubahannya. Selama belum berubah menjadi khamar, boleh meminum dari alat atau bahan-bahan tadi atau wadah-wadah yang disebutkan tadi. Adapun kalau sudah berubah menjadi khamar, maka tidak boleh. Yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya diharamkan. Telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana fase-fase diharamkannya khamar. Qala Imam Muslim rahimallahu taala. Kita lanjutkan. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu al-Musanna wa Muhammad ibnu Bashar wa alfaduhum mutaqaribah. Telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Muhammad ibn al-Musanna dan Muhammad ibn Bashar. Lafad-lafad mereka berdekatan. Qala Abu Bakar ibn Abi Syaibah, haddatsana Gundar an Syu'bah wa qala al-akharun, berkata yang lainnya, haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Jamrah, dari Abu Jamrah, qala kuntu utarjimu baina yaday Ibnu Abbas wa bainan nas, aku menterjemah di hadapan Ibnu Abbas dan manusia. Fa'atathum ra'atun tas'aluhu an-nabidil jar, datanglah seorang perempuan bertanya kepadanya tentang Nabi Dijjal, pendaman cairan yang disebutkan tadi. Wa qala inna wa'da'adul Qais atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan sesungguhnya utusan Abdul Qais mereka mendatangi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, manil wafdu, siapakah utusan ini? Au manil qaum, siapakah kaum yang datang ini? Qalu Rabi'ah, mereka mengatakan Rabi'ah, kaum tersebut keturunan dari Rabi'ah. Qala marhaban bil qaum au bil wafdi ghairu khajaya walan nadama. Rasulullah mengatakan selamat datang wahai kaum atau wahai utusan, jangan malu dan jangan menyesal dengan kedatangan kalian kepada kami. Qala faqalu ya Rasulullah innaka na'tika min suqqatin ba'idatin. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami datang kepadamu dari tempat yang sangat jauh. Wa inna bainana wa bainaka haddal hay min kuffarin mubar. Sesungguhnya antara kami dan engkau ada orang-orang kufar mudhar. Di perjalanan dari tempatnya menuju tempat Nabi SAW ada orang-orang kufar mudhar. Wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahril haram. Kami tidak bisa datang kepadamu kecuali pada bulan haram. Dikatakan pada bulan haram, diharamkan berperang. Sehingga orang-orang kufar pun ketika itu menghormati bulan-bulan tersebut. Mereka tidak melakukan peperangan di bulan-bulan tersebut. Sehingga tidak mengganggu kaum muslimin yang melewati mereka di bulan-bulan tersebut. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man waro'ana nadkhulu bihil jannah. Perintahkanlah kepada kami suatu perintah yang jelas yang dengannya kami akan khabarkan kepada orang-orang yang di belakang kami. Mudah-mudahan dengannya kami masuk ke dalam jannah. Qala, rawi mengatakan, fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Maka Rasulullah memerintahkan mereka empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Qala amarahum bil imani billahi wahdah. Rasulullah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah saja. Wa qala hal tadruna mal imanu billah? Rasulullah mengatakan, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Telah saya jelaskan ucapan yang semacam ini diucapkan ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka cukup mengatakan Allahu a'lam. Ya. Nislah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat mengucapkan ucapan ini dikarenakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasul mengatakan iman kepada Allah yaitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan. Yang berikutnya menegakkan salat, menunaikan zakat, shaum di bulan Ramadan. Wa an tu'addu humusan minal maghnam. Dan menunaikan 1/5 dari harta ghanimah, harta rampasan perang. Wa nahahum anid duba wal hantami wal mujaffat. Dan Rasul melarang kalian dari duba, hantam dan mujaffat. Telah saya jelaskan ini wadah-wadah. Ya. Penampung. Nah, minuman dari bahan yang keras. Ya. Biasanya dijadikan sebagai tempat menaruh air dicampur dengan kurma atau anggur atau yang sejenisnya. Nah, di mana ketika berlalu waktu atau masa rendam yang lama atau perubahan suhu ini bisa berubah menjadi khamar, memabukkan. Qala Syu'bah wa rubbama qala an-naqir. Perkara Syu'bah kadang-kadang dia mengatakan an-naqir. Qala Syu'bah wa rubbama qala al-muqayyar. Kadang-kadang mengatakan mujaffat, kadang-kadang mengatakan naqir, kadang-kadang mengatakan muqayyar. Ya, yang jelas intinya sama. Ya, wadah-wadah penampung. Wa qala ihfaduhu wa ahbiru bihi min wara'ikum. Wa qala Abu Bakar fi riwayatihi man wara'akum. Rasulullah mengatakan, ihfaduhu, hafalkanlah. Ya. Dan beritahukanlah kepada orang-orang di belakang kalian, yang tidak ikut bersama kalian, di negeri kalian. Berkata Abu Bakar dalam riwayat yang lain, man wara'akum, orang-orang yang ada di belakang kalian. Walaysa fi riwayat, tidak ada pada riwayat Abu Bakar, al-muqayyar. Tapi dalam riwayat yang lain ada, al-muqayyar. Nah, kita baca dulu hadis-hadis yang ada pada bab ini. Wa haddatsani Ubaidullah ibnu Mu'ad, haddatsana Abi, berkata atau memberitahukan kepadaku Ubaidullah ibnu Mu'ad, haddatsani Abi, menyampaikan kepada kami Abi, bapakku, ha, tahwilus sanad, perpindahan sanad. Wa haddatsana Nasr ibnu Ali al-Jahdumi qala ahbarani Abi qala jami'an, berkata semuanya. Haddatsana Qurwatu ibnu Khalid an Abi Jamrah an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Nahwa hadis Su'bah, seperti hadis Su'bah. Wa qala anhaakum amma yunbadu fid duba wan naqir wal hantami wal mujaffat, aku larang kalian dari apa yang direndam pada duba, naqir, hantam dan juga mujaffat, ya, wadah-wadah yang kita sebutkan tadi bahan-bahannya. Wa zada ibnu Mu'ad fi hadisihi an abihi qala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li asaj Asad Abdul Qais. Nah, ada tambahan. Rasulullah SAW berkata kepada Asad Abdul Qais, nama salah seorang utusan Abdul Qais, Asad Abdul Qais, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal-anah, sesungguhnya padamu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilm wal ana, yaitu sifat al-hilm, ya, pemaaf, dan juga al-ana, ya, sifat berhati-hati, tidak tergesa-gesa. Nah, di dalam hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua sifat yang mulia yang ada pada utusan Abdul Qais. Yeah. Yang pertama sifat al-hilm, sifat pemaaf. Nah, adapun Asad Abdul Qais namanya Mundir ibn A'id. Sifat yang pertama al-hilm. Ya, sebagian mengatakan al-hilm artinya akal. Sifat dewasa, berakal. Sebagian mengatakan pemaaf. Adapun al-anah, sifat berhati-hati, tidak tergesa-gesa. Nah, ini merupakan sifat yang mulia. Al-hilm. Nah, berakal atau pemaaf, dan juga al-anah, sifat berhati-hati. Dikatakan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan al-anah minallah wal-ajalah minasyaitan, at-ta'anni minallah wal-ajalah minasyaitan. At-ta'anni, sifat berhati-hati, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sifat tergesa-gesa, ini dari syaitan. Ya. Akan tapi perlu kita ketahui, bahwasanya sifat ajalah, sifat tergesa-gesa, yang merupakan lawan dari sifat ana, berhati-hati, ini merupakan salah satu di antara tabiat basyariah, tabiat manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dalam keadaan memiliki sifat ajal, tergesa-gesa. Ya. Ini sifat manusia. Nah, tergesa-gesa. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Akan aku perlihatkan kepada kalian ayat-ayatku. Fala tasta'jilun. Janganlah kalian tergesa-gesa. Ya. Sekali lagi, al-ajalah ini merupakan sifat asal manusia. Ya. Tergesa-gesa dalam melakukan banyak perkara. Walaupun perkara itu memudaratkan dirinya. Tergesa-gesa melakukannya. Nah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa yad'u al-insanu bis-sarri du'aahu bil-khair. Wa kana al-insanu 'ajula." Manusia mendoakan kejelekan sebagaimana doanya untuk mendapatkan kebaikan. Dan ada di antara manusia yang mendoakan kejelekan sebagaimana mereka berdoa kebaikan. Apa yang membawa mereka mendoakan kejelekan? Wa kana al-insanu ajula. Manusia itu adalah orang yang tergesa-gesa. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang tergesa-gesanya manusia. Nah, dimana dengan sifat tergesa-gesanya, kadang-kadang dia berdoa kejelekan untuk dirinya, atau berdoa kejelekan untuk anaknya, untuk istrinya, untuk hartanya. Ya. Ini dikatakan sifat tergesa-gesa yang ada pada manusia, membawanya mendoakan kejelekan kepada dirinya, kepada anaknya, atau lain sebagainya. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kejelekan yang dia ucapkan tersebut, niscaya orang tersebut akan mendapatkan kecelakaan, kerugian disebabkan doanya tersebut. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, "La tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum." Janganlah kalian mendoakan kejelekan kepada diri kalian. Jangan pula kalian mendoakan kejelekan kepada harta kalian. Jangan pula mendoakan kejelekan kepada anak-anak kalian. Antuwafiqu minallahi sa'atan yastajibu fiha, khawatir bertepatan dengan waktu dikabulkan doa-doa. Nah, sehingga hendaklah kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk diri kita, harta kita, anak-anak kita, keluarga kita. Jangan sampai kita mendoakan kejelekan-kejelekan untuk diri kita. Ya. Kadang-kadang sebagian orang tidak tahan menerima ujian dan musibah sampai keluar doa kejelekan untuk dirinya sendiri. Atau sebagian orang tidak tahan, tidak sabar melihat anak-anaknya ada yang nakal, ada yang bandel, ada yang ini, ada yang itu. Nah, dikarenakan tidak ada kesabaran mendoakan kejelekan kepada anak-anaknya. Nah, yang membawa manusia melakukan hal tadi, mendoakan kejelekan kepada dirinya sendiri, kepada anak-anaknya, kepada hartanya, diantaranya ada sifat al-ajalah, sifat tergesa-gesa. Sehingga Allah katakan wa kana al-insanu ajula. Ketika Allah menyebutkan manusia itu mendoakan kejelekan sebagaimana dia berdoa kebaikan. Dan Allah akhiri ayatnya wa kana al-insanu ajula. Manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa. Ini dengan sifat tergesa-gesa. Seseorang bisa mendoakan kejelekan untuk dirinya, untuk keluarganya, hartanya, dan yang lainnya. Kalau kita baca dalam Al-Quran, banyak dalil-dalil yang melarang dari sifat tergesa-gesa. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam dari sifat tergesa-gesa. Mendoakan kebinasaan kepada orang-orang kafir. Dan Allah perintahkan supaya bersabar. Fasbir kama sabara ul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah sebagaimana kesabaran para ulul azmi dari kalangan para rasul. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau tergesa-gesa mendoakan kebinasaan kepada orang-orang kafir. Nah, Allah peringatkan, larang nabinya, wala tasta'jil lahum, jangan tergesa-gesa mendoakan kejelekan kepada mereka. Nah, diamalkan oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW tergesa-gesa dalam meminta kebinasaan kepada kaumnya yang durhaka kepadanya, yang menentang dakwahnya. Bahkan beliau sabar menghadapi kaumnya yang keadaannya menentang, mencaci maki, menghina dakwah Nabi SAW. Kisah yang sering kita dengar, perjalanan dakwah Nabi SAW ke negeri Taif. Ternyata tidak sesuai dengan harapan beliau. Penduduk Taif tidak menerima dakwah Nabi SAW. Bahkan mereka mengusir Nabi SAW. Menghina Nabi SAW, melempari Nabi dengan kotoran, dengan sendal, dan semisalnya. Nah, sampai Nabi SAW bersedih hati melihat keadaan seperti itu. Datang malaikat Jibal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang menjaga gunung. Nah, menyampaikan kepada Nabi SAW, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan engkau perintahkan aku sesuai dengan kehendak. Kalau saya engkau perintahkan gunung ini dihimpitkan kepada mereka, niscaya aku akan melakukannya. Tapi Rasulullah SAW sabar, tidak mendoakan kebinasaan kepada mereka. Sebaliknya, Rasulullah SAW berharap mudah-mudahan keluar dari anak keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan orang-orang kafir, tidak tergesa-gesa mendoakan adab kebinasaan kepada mereka. Lawan dari sifat tergesa-gesa ada sifat al-anah, at-ta'anni, berhati-hati. Ini yang diperintahkan dan dihasung oleh Nabi SAW dan cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat berhati-hati, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa dalam memvonis ini dan itu. Nah, akan tetapi berhati-hati, dipertimbangkan terlebih dahulu, dipertimbangkan maslahat dan juga mudaratnya. Nah, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ini perkara yang sangat penting, menimbang terlebih dahulu, gimana baiknya, gimana jeleknya, gimana maslahat atau mudaratnya. Tidak tergesa-gesa di dalam menentukan suatu hukum. Nah, sifat tergesa-gesa, ini sifat yang jelek. Akan tetapi di samping itu, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersegera di dalam melaksanakan kebaikan. Kalau bersegera, bukan berarti dia tergesa-gesa tanpa perhitungan. Tapi orang yang bersegera, nah, dia segera melaksanakan tentunya dengan perhitungan. Ya. Melihat maslahat dan juga mudaratnya. Apalagi dalam masalah ibadah. Ya. Diperintahkan untuk bersegera di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sifat tergesa-gesa, itu celah. Terutama dalam urusan-urusan dunia. Ya. Adapun bersegera dalam urusan-urusan akhirat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ini perkara yang diperintahkan dalam syariat. Allah mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya. Diperintahkan supaya kita berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Yang namanya berlomba-lomba berusaha untuk menjadi yang terdepan. Tidak mau terkalahkan oleh orang lain dalam masalah kebaikan. Yeah. Sehingga kita dihasung dalam masalah kebaikan ini melihat orang yang ketaatannya lebih dari kita. Orang yang ketaatannya di atas kita. Yeah. Dengan melihat demikian, sebagai pemicu kita, penyemangat kita untuk meningkatkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, misalkan kita alhamdulillah biasa melaksanakan sholat lima waktu. Nah, maka hendaklah kita melihat kepada orang yang ketaatannya lebih daripada kita. Orang yang di samping melaksanakan sholat lima waktu, melaksanakan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya. Rawatibnya, qiyamul lailnya, sholat duhanya, ya. Dan sholat-sholat yang lainnya. Yang disyariatkan dalam Islam, disunahkan oleh Nabi SAW. Dengan melihat orang yang keadaan seperti ini, menghasung kita untuk semangat dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Jangan melihat kepada orang yang ketaatannya di bawah kita. Nah, kalau kita melihat kepada orang yang ketaatan di bawah kita, tidak menghasung kita untuk semangat dalam masa ketaatan. Kita biasa melaksanakan sholat lima waktu. Tapi kita melihat kepada orang-orang yang jarang melaksanakan sholat lima waktu. Atau hanya sebagian-sebagian saja. Yeah. Kalau kita hanya melihat orang yang di bawah kita, tidak menjadi pemicu kita untuk melaksanakan amalan soleh. Yeah. Mencukupkan diri. Yeah. Merasa lebih baik. Merasa lebih dibandingkan orang lain. Nah, akan tetapi kalau dalam masalah dunia, kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Keadaan dunia, keadaan ekonomi ya. Jangan melihat kepada orang yang keadaan ekonomi lebih daripada kita. Di atas kita. Rasul mengatakan, "Undur ila man asfala minkum wala tandur ila man fawqakum." Lihatlah kepada orang yang keadaannya di bawah kalian. Dan janganlah kau melihat kepada orang yang keadaannya di atas kalian. Ini dalam urusan-urusan dunia. Dikarenakan dengan sebab ini, yeah, membawa kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita misalkan tinggal di suatu rumah, walaupun kontrakan, walaupun sederhana, tapi alhamdulillah kita bisa istirahat, bisa tidur dengan nyaman. Nah, terjaga aurat istri kita, anak-anak perempuan kita juga. Nah, coba kita lihat orang yang keadaannya di bawah kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki tempat tinggal. Masih banyak sebagian mereka yang tidur di emperan-emperan toko, di bawah jembatan. Nah, dan semisalnya. Dengan kita melihat orang yang keadaannya di bawah kita, membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Nah, walaupun keadaan kita seperti ini, ternyata masih banyak orang yang keadaannya di bawah kita. membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun rumah sederhana, walaupun kontrakan, kita bisa berteduh, bisa istirahat. Nah, terjaga aurat istri kita, anak-anak kita. Atau kita memiliki kendaraan, motor misalkan, walaupun jadul misalkan. Nah, alhamdulillah masih bisa jalan. Ya. Kita bisa ta'lim ke sana kemari, melaksanakan aktivitas kita, maisyah kita. Ya. Coba lihat orang yang ekonominya di bawah kita, yang tidak memiliki kendaraan sama sekali, ke sana kemari jalan kaki. Nah, atau harus naik angkot, naik ini, naik itu, keluar biaya yang banyak. Ya. Tidak leluasa mendatangi tempat-tempat ta'lim. Nah, jalan kaki dengan perjalanan yang jauh sampai keringat, kepanasan, lain sebagainya. Dengan ini membawa kita untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beda keadaannya kalau kita melihat orang yang ekonominya di bawah, di atas kita. Kita punya motor, lihat temannya punya mobil. Nah, membuat dia ambisi mendapatkan dunia. Bahkan tidak jarang menumbuhkan bibit-bibit hasad, iri, dengki pada hatinya. Iri kepada temannya, hasad kepada saudaranya, dikarenakan hartanya lebih darinya. Ya. Sehingga yang diperintahkan dalam syariat ini, kita bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Ya. Dan dalam kebaikan ini, kita lihat kepada orang yang keadaannya lebih dari kita. Ada pun dalam masalah dunia, kita lihat kepada orang yang di bawah kita keadaannya. Banyak dalil-dalil yang memerintahkan supaya kita bersegera dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya. Allah mengatakan, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indatil muttaqin. Ya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan bersegeralah menuju jannah. Bersegera menuju ampunan dengan bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Bersegera menuju jannah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan-amalan soleh. Ya, bersegera menuju jannah dengan melaksanakan amalan-amalan soleh yang luasnya jannah itu seluas langit-langit dan bumi. Disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga para anbiya, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Allah katakan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, para anbiya. Ya. Apalagi di masa-masa fitnah ini, di antara jalan keluar dari fitnah adalah bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Badiru bil a'mali fitanan ka kitai lail mudlim. Bersegeralah kalian dalam melaksanakan amalan-amalan soleh, dikarenakan banyak fitnah-fitnah. Sampai disebutkan seperti potongan malam yang gelap. Nah, kadang-kadang samar, kita tidak mengetahuinya. Maka jalan keluar dari fitnah tersebut supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersegera melaksanakan amalan-amalan soleh. Supaya selamat dari fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Sehingga dalam urusan akhirat, urusan agama, hendaknya kita bersegera di dalam melakukannya, berlomba-lomba di dalam melakukannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya padamu ada dua sifat yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilmu wal ana. Yang pertama, sifat al-hilmu, ya berakal, atau sebagaimana mengatakan pemaaf. Kemudian sifat al-ana, berhati-hati. Ya. Tidak tergesa-gesa. Nah, berhati-hati, tidak tergesa-gesa. Ada bersegera disyariatkan dalam Islam ini. Dalam kebaikan-kebaikan. Kita bersegera. Yeah. Dan sebagian mengatakan bersegera beda dengan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa indahnya tanpa perhitungan. Nah, tapi kalau bersegera, yeah, dia segera melakukan satu amalan. Tapi memperhitungkan bagaimana maslahat dan juga mudaratnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tawtabi ila huna. Kalau ada pertanyaan, fadhal barakallahu fiikum. Bagaimana rincian dengan bahan masakan yang sebagian memakai anggur yang ada kandungan alkoholnya karena difermentasi, dan ketika dimasak lalu menguap, bagaimana hukumnya? Barakallahu fikum. Setelah kita jelaskan bahwasannya, ya, kadar alkohol tersebut ketika hilang kadarnya ini bisa dengan alami, ya, seperti menjadi cuka misalkan. Nah, maka bisa dipakai. Atau hilangnya dengan dicampur unsur-unsur yang lain, zat-zat yang lain yang mendominasi, kemudian hilang kadar alkoholnya, maka ini pun bisa dipakai. Nah, adapun kalau masih ada kadar alkoholnya, ya, maka hendaknya dihindari. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini tentang masalah yang secara umum seperti itu. Wallahu a'lam. Apa maksud dari ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-31 sampai 32? Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kul hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Kalau mengatakan, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dalam ayat ini, larangan kepada kaum mukminin menyerupai orang-orang musyrik. Tidak boleh kaum mukminin menyerupai orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Dan di antara perbuatan orang-orang musyrik yang kita tidak boleh menyerupai mereka adalah memecah belah agama mereka. Dikarenakan kesyirikan itu berbeda-beda. Ada yang melakukan kesyirikan kepada para malaikat. Ada juga yang melakukannya kepada para nabi, kepada orang-orang soleh, atau kepada benda-benda mati, batu misalkan, pohon, ya, kuburan yang dianggap keramat. Nah, atau sebagian mereka yang beribadah kepada matahari, bulan, bintang, dan semisalnya. Sehingga mereka memecah belah agama mereka sendiri. Nah, orang-orang musyrik berpecah belah. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi, kepada orang-orang soleh, kepada batu, berpecah belah di antara mereka. Yeah. Dan larang kaum muslimin seperti orang-orang musyrik. Yaitu yang memecah belah agama mereka sehingga berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Nah, disebabkan kemusyrikannya. Okay. Sehingga kaum mukminin pun tidak boleh. Nah, seperti orang-orang musyrik yang memecah belah agamanya. Dengan cara melakukan kebidaahan-kebidaahan sebagai bentuk memecah belah agama. Nah, membuat perkara yang baru dalam agama ini, memecah belah agama, sehingga bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Ketika seorang melakukan kebid'ahan atau berkeyakinan bid'ah, bahwasannya amalan tidak masuk ke dalam keimanan, menjadi kelompok murji'ah. Ada kelompok, berkelompok-kelompok. Ketika berkeyakinan bahwasannya para sahabat mereka berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Ahlul Bait, masuk pada kelompok Syiah. Berkelompok-kelompok. Disebabkan tadi memecah belah agama dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama ini pun termasuk memecah belah agama. Nah, sehingga berkelompok-kelompok, ada kelompok Syiah, kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, dan lain sebagainya. Dilarang memecah belah agama sehingga berkelompok-kelompok. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok, setiap golongan bangga dengan kelompoknya. Orang Syiah bangga dengan Syiahnya, orang Khawarij bangga dengan Khawarijnya, orang Murji'ah bangga dengan Murji'ahnya. Masing-masing kelompok yang menyimpang tersebut bangga dengan kelompoknya. Nah, sekian jelas ayat ini melarang kaum muslimin untuk menyerupai orang-orang musyrik. Dan di antara perbuatan orang-orang musyrik memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Jadi kaum muslimin pun jangan seperti mereka. Jangan memecah belah agamanya menjadi kelompok-kelompok dan golongan-golongan. Yang mana kelompok dan golongan tersebut bangga dengan apa yang ada pada mereka. Padahal dalam kesesatan. Padahal dalam penyimpangan. Nah. Wallahu'alam. Bagaimana hukum safar di hari Jumat jika sudah terlanjur berjanji dan berangkat, bagaimana dengan sholat Jumatnya? Pendapat yang kuat, tidak mengapa safar di hari Jumat. Akan tetapi sebagian ulama memberikan syarat. Dia memberikan syarat dengan syarat safar tersebut tidak dilakukan setelah dia mendengar azan yang kedua. Ini bagi yang pendapat dua azan. Dalam artian safar tersebut tidak dilakukan ketika dia sudah mendengar azan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila sholat. Nah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ila nudiya li shalah min yaumil jum'ah. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, bersegeralah berzikir kepada Allah. Bersegeralah melaksanakan salat dan tinggalkanlah jual beli. Jadi dengan syarat tadi. Dengan syarat, nah, sebelum dikumandangkan adzan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, boleh safar. Tapi kalau sudah dikumandangkan, kita sudah persiapan ini, ya, persiapan untuk safar. Nah, ketika hendak safar, terdengar adzan sholat Jumat, maka tidak boleh safar ketika itu. Sholat Jumat terlebih dahulu, kemudian safar. Adapun kalau masih jauh-jauh, ya, jam 8, jam 9, jam 10, yang jelas belum terdengar adzan yang kedua atau adzan yang masuk waktu duhur, nah, masuk waktu Jumat, maka jam berapa? Walaupun jam 11 siang, misalnya, tidak mengapa. Ya, ini pendapat yang kuat. Tidak mengapa safar di hari Jumat. Tidak ada hadis yang sahih yang melarang untuk safar di hari Jumat. Nah, bagaimana dengan salat Jumatnya ketika safar? Termasuk udzur untuk tidak melaksanakan salat Jumat, sehingga dia melaksanakan salat zuhur. Nah, dan bisa diqasar, bisa juga dijama dengan salat asar kalau yang dia lakukan salat zuhur. Tapi kalau seandainya yang dia lakukan salat Jumat, ketika safar salat Jumat tidak mengapa, tidak ada larangan. Nah, tapi ketika dia salat Jumat dalam safar, maka tidak boleh menjamaknya dengan salat asar. Ya. Tapi kalau dia melakukannya salat zuhur, bukan salat Jumat, maka boleh menjamak dengan asar. Wallahu a'lam. Wallahu khilaf di antara para ulama. Sebelumnya saya pernah hafal Al-Quran juz 30 dan juz 1. Tiba-tiba hafalan saya pudar setelah lamanya saya tidak membacanya. Bagaimana caranya mengembalikan hafalan saya yang telah hilang? Dan bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran? Rasulullah mengkhabarkan bahwasannya ya, hafalan Al-Quran itu asyaddu tafallutan, sesuatu yang sangat cepat lepasnya. Ini kita rasakan. Nah, kadang-kadang pagi hari kita menghafalkan 3 ayat atau 2 ayat, siang hari sudah lupa lagi. Langsung hafal kita, sudah lupa lagi. Apalagi kalau yang hafalannya banyak. Nah, ketika dia di murojaah, dia diulang-ulang, ya, lupa hafalannya. Nah, ini kita rasakan sangat cepat sekali ya, kita dilupakan ya, barakallahu fiik. Apalagi kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak kita lakukan ini sebab ya, dilupakannya hafalan-hafalan Al-Quran kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, dia terkenal orang yang cepat hafalannya. Pada suatu hari beliau mengalami lambat hafalannya, sehingga beliau membuat syair, sakautu ila waqi'i su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbaroni bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Ya, padahal beliau kan hafalannya itu cepat. Ya. Kalau diibaratkan keran, keran dibuka langsung airnya keluar. Nah, cepat hafalannya. Tapi suatu hari beliau mengadu kepada gurunya tentang jeleknya hafalan. Nah, kemudian guruku membimbingku supaya meninggalkan kemaksiatan. Dan memberitahuku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan sebab, nah, ketika itu Imam Asy-Syafi'i hafalannya merasa lambat. Apa sebabnya? Melihat berarti seorang perempuan. Nah, mengganggu ini. Sampai hafalannya itu lambat. Nah, kalau kita bukan berarti saya yang dilihat. Ya, alhamdulillah. Lebih daripada itu. Nah, mengganggu sekali hafalan kita. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga, ya, di antara cara mengembalikan hafalan yang telah hilang tadi, dimurojaah lagi, diulang-ulang lagi. Nah, terus dihafal lagi, diulang-ulang lagi. Dan dipraktekkan, ya, dalam sholat-sholat kita. Nah, lagi sholat qiyamulail. Nah, qiyamulail dalam satu juz atau dua juz yang kita hafal tadi dalam sholat malam kita, ya, praktekkan supaya mengokohkan hafalan kita. Nah, dan terus diulang-ulang. Ulama mengatakan innama yudhibul ilma an-nisyan wa tarkul mudzakkar. Sesungguhnya yang menghilangkan ilmu itu pertama lupa, yang kedua tidak diulang-ulang. Ya. Sudah lupa enggak diulang-ulang. Nah, kita mengakui kita itu orang yang mudah susah menghafal, cepat lupa. Ya. Beda dengan para ulama. Para ulama, masya Allah, kalau menghafal cepat menghafal, susah lupanya. Tapi keadaannya demikian tetap mengulang-ulang, merojaah ilmunya, mengingat-ingat ilmunya. Nah, terus kalau kita sudah merasa, mengakui, nah, susah hafal, cepat lupa, nggak dimerojaah, nggak diulang-ulang, bagaimana keadaan kita? Ya. Dengan mudah ilmu tersebut terlupakan. Yang menghilangkan ilmu tadi pertama lupa dan jadi murojaah. Sudah lupa enggak diulang-ulang, ya. Lupa lagi ilmunya, hilang ilmunya. Ya, sehingga penting untuk mengulang-ulang, murojaah. Terus murojaah. Nah. Ya. Jangan dianggap murojaah itu sia-sia. Sudah hafal kok ulang-ulang terus. Nah, setiap ngulang dapat pahala lagi. Subhanallah. Ya. Ini antara hikmah Al-Quran itu sesuatu yang sangat cepat. Nah, untuk lupanya, di antara hikmahnya mengasung kita untuk terus membaca dan mengingat kembali. Dan kalau kita membaca dan menghafalnya lagi, dapat pahala lagi. Satu huruf 10 kebaikan. Ya, subhanallah. Ya. Ya, jangan bosan-bosannya. Nah, kemudian juga yang kedua, jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Pandangan mata kita, pendengaran kita, itu sebab, nah, hafalan kita hanya berkurang. Ya. Adapun dari sisi yang sifatnya pengalaman, ya. Sebenarnya mengatakan jauhi makan-makan yang asam. Ya, ini apa namanya? Bukan mengurangi. Kurang mempertajam hafalan. Yeah. Makan-makanan yang masam. Bukan berarti tidak boleh, silakan saja. Sebab kalau hafalannya ingin cepat, supaya mengatakan jauhi makanan seperti itu. Ini secara tajarubah, secara pengalaman. Barakallahu fikum. Yang dia diamalkan. Yeah. Diamalkan dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikokohkan hafalannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. إلى هنا الحمد لله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته